sadar ku tak seindah mentari. Hangatkan dinginnya resah hatimu. Ku sadar ku tak seindah melodi mengiringi jejak langkahmu. Ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta. Ku akui padamu tak berdaya, hatiku menyerah. Selama tinggal duka, sambut bahagia untuk selamanya. Dengar rasa yangku, kaulah pelabuhan terakhirku. Takkan bisa jalani waktu tanpa dirimu. Ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta. Tak berdaya, tak berdaya, hatiku menyerah. Selamat tinggal duka, sambut bahagia untuk selamanya. Dengar rasa tanpa dirimu.